Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Asli sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Al-ikhwatul kiram, insyaallah hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim, masih dalam bab ad-dalil 'ala dukhul at-tawa'if min al-muslimin al-jannah bi ghairi hisabin wal 'adab. Bab akan masuk surga sebagian daripada kaum muslimin tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis Sa'id bin Mansur. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Qala al-Muslim bin Hajjaj fi sahihi fi bab kitabil iman. Qala haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Husaym qala akhbarana Husayn bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawakiba allazi inqadhal bariha qultu ana thumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu qala famaza sana'ta qultu istarqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddasanahu ash-sha'bi faqala wama haddasakum ash-sha'bi qultu haddasana an buraidata bin husaybin الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرحط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى عليه السلام وقومه ولكن انظروا إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الإمام مسلم رحمه الله سعيد بن منصور meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Husaym meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Husain bin Abdurrahman memberitakan kepada kami. Berkata Husain bin Abdurrahman, aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah Sayyidut Tabi'in, ulama Tabi'in yang mati dibunuh oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dan dia adalah ulama yang terkemuka di golongan para ulama-ulama Tabi'in. Jadi kata Husain bin Abdurrahman, aku berada di sisi atau di majlis Sa'id bin Jubair. Faqal, maka Sa'id bin Jubair bertanya, ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha? Siapakah tadi malam di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Maksudnya meteor. Ya. Siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh? Dalam Islam ya bintang-bintang yang jatuh itu atau batu meteor tepatnya adalah sarana untuk melempar syaitan-syaitan. Ya. Walaqad zayyanna as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan dia sebagai sarana untuk melantar syaitan-syaitan. Ya. Jadi ini dimaksudkan dengan bintang jatuh. Batu yang Allah SWT dengannya melempar syaitan-syaitan yang ingin mencari berita di langit tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Allah beritahukan kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Maka ini ditanyakan oleh Sa'id bin Jubair, siapa tadi malam melihat bintang jatuh? Qultu, aku berkata, yakni maksudnya adalah Husain bin Abdurrahman. Ana, saya. Ya, saya tadi malam melihat bintang jatuh. Berarti tadi malam dia tak tidur. Ya. Dan boleh jadi kebanyakan mereka ya tidur tidak beratapkan rumah, mungkin langsung beratapkan langit. Karena suasana yang kita ketahui di Jazirah Arabia itu panas, kadang mereka tidurnya naik ke atas. Namanya satah. Rumah-rumah kita di segitiga ada atapnya, rumah mereka biasanya kotak-kotak. Ya, kalau panas mereka naik ke atas satah dia. Di atas itu mereka tidur malam. Sampai sekarang sebagian orang masih melakukan hal itu. Ya, mereka naik ke atas atap, tidur di atas. Langsung beratapkan dengan langit. Maka berkata Husain bin Abdurrahman, saya. Ana, thumma qultu, kemudian kata Husain bin Abdurrahman, aku melanjutkan, ama inni lam akun fi salatin. Sesungguhnya aku kala itu bukan sedang salat. Husain bin Abdurrahman ingin menepis dari benak mereka, dia tidak tidur satu malam gara-gara salat. Karena biasanya orang-orang saleh mereka tidak tidur disebabkan karena salat. Dia tidak ingin dipuji orang dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan ini ciri-ciri mukmin sejati. Ciri-ciri munafik adalah orang yang senang dipuji dengan sesuatu yang tidak dia buat. Ya, dia ingin menepiskan itu dari benak-benak mereka. Tadi malam bukan saya sedang salat. Agar jangan sampai dia dianggap mereka salat. Dipuji manusia dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya. Walakinni ludiqtu. Tetapi tadi malam aku tak tidur karena aku itu terkena sengatan. Ludiqtu. Kata-kata ludiqtu, tersengat. Al-ladag adalah sengatan daripada binatang-binatang berbisa semacam kalajengking, ya, ataupun kelabang, ataupun ular. Ya. Maka dia mengatakan, tadi malam aku terkena sengatan. Dia disengat oleh binatang berbisa. Boleh jadi kelabang ataupun kalajengking. Qala, famadha sana'ta, berkatalah Sa'id bin Jubair, lalu apa yang kau lakukan ketika engkau tersengat? Qultu, aku berkata, istarqaitu, aku minta bantu untuk diruqyah. Ya, istarqaitu, aku minta diruqyah. Dalam bahasa Arab kata kerja berawal daripada huruf alif, sin dan ta bermakna talab. Istarqaitu maknanya aku menuntut, aku mencari, aku minta untuk diruqyah. Ruqyah adalah jampi-jampi dengan bacaan-bacaan. Dalam agama kita dengan bacaan Quran ataupun zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah yang syar'i. Adapun ruqyah yang tidak syar'i adalah jampi-jampi dengan bahasa yang tak dikenal. Bahasa yang bukan Arab, yang tak jelas. Ya. Yang kebanyakan dari jampi-jampi tersebut adalah meminta perlindungan kepada jin. Dalam Islam, jampi-jampi dibolehkan dengan Quran, dengan bahasa Arab, dengan zikir-zikir dari Nabi SAW, atau semakna dengannya. Qala fama hamalaka ala dhalik, bertanya Sa'id bin Jubair, apa yang membuat engkau melakukan hal itu? Ya, apa dasarmu sehingga engkau minta ruqyah? Ya, maka Sa'id bin Jubair sebagai guru ingin meminta, apa yang kau lakukan ini dasarnya apa? Landasannya apa? Karena terbiasa mereka melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah harus ada dasar, harus ada landasan dalil. Tidak buat sembarangan, dan ruqyah itu ibadah. Ruqyah itu ibadah. Ya, namanya ibadah harus ada dalilnya. Maka dia bertanya, apa landasanmu sehingga engkau meminta untuk dijampi-jampi? Fama hamalaka ala dhalik, qultu, berkata Husain bin Abdurrahman, haditsun haddatsanahu Syabi. Adapun aku melakukan itu karena aku mendengarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, salah seorang tabi'in pula. Ya. Faqala, maka bertanyalah Sa'id bin Jubair, "Wa ma haddatsakum Asy-Sya'bi? Apa rupanya yang telah diriwayatkan oleh Sya'bi kepada kalian?" Qultu, aku menjawab, haddatsana an Buraidah. Dia memberitakan kepada kami hadis yang bersumber daripada Buraidah bin Husayb al-Aslami, sahabat Nabi. Annahu qala, dia berkata, la ruqyata illa min aynin aw humatin. Tidaklah ada ruqyah itu yang lebih manjur, yang lebih mujarab, kecuali disebabkan karena ain. Ain adalah penyakit atau musibah yang datang kepada seorang, menimpa seseorang, sebabkan karena pandangan mata orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri, yang dengki, yang dalam jiwanya ada kotoran, jiwanya keji, bagaikan jiwa syaitan. Jiwa yang keji tersebut yang mendekam dalam dirinya mengalir sampai kepada matanya, sehingga apa yang dia lihat, manakala dia hasad, manakala dengki, bisa rusak jika itu benda-benda, atau sakit jika itu manusia, ya, atau binatang. Namanya ain. Orang Arab tahu penyakit ain, dan tradisi di sebagian negeri kita ain itu mereka identikan dengan penyakit namanya plastik, disebabkan karena pandangan mata. Sebagian tempat plastik, saya enggak tahu di tempat itu apa. Tahu plastik, mendengar. Pernah kan? Dahulu yang selalu kena tuduh plastik itu tukang tilam. Tahu tukang tilam? Kasur yang bawa kapu. Dahulu kala enggak ada kasur seperti kita ini, orang pakai kapu. Kalau dia terlihat, dia lewat tilam katanya. Sebagian anak-anak, plastik, plastik, jangan keluar. Ya, walaupun itu sebagian besarnya mitos, bukan tukang tilam yang namanya tukang plastik. Tapi intinya itu diyakini oleh sebagian masyarakat, dan memang ada ain tersebut. Karena itulah efek daripada ain ini, sebagian masyarakat di negeri kita dilarang mereka itu memuji anak bayi kalau terlihat anak tersebut bagus tubuhnya, montok, sehat. Mereka akan katakan sebaliknya. Kalau anda kata tubuhnya montok, enggak boleh mereka katakan, Masya Allah, anak ini luar biasa, bagusnya badannya. Enggak. Mereka balik, buruknya badannya. Kenapa? Karena dalam keyakinan mereka, kalau dipuji nanti sakit. Ya. Karena sebagian daripada ain tersebut bisa bersumber daripada pujian seseorang, karena dia melihat sesuatu begitu indah, dia memujinya, dia lupa mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan keberkahan, Masya Allah, Tabarakallah, La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah, akhirnya rusak. Makanya kita manakala melihat sesuatu yang menakjubkan kita, agar tak rusak apa yang kita lihat, hendaklah kita minta kepada Allah keberkahan, katakan Masya Allah, katakan Barakallah, La Hawla Wa La Quwwata Illa Billah. Orang yang kagum dengan kebunnya sebagaimana termuat dalam surah Al-Kahfi, lupa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya habis kebunnya semua terbakar. Kata kaumnya, "Lau dakhalta jannataka qulta laula gimana Syekh Ibrahim? Laula annaka gimana surah Al-Kahfi? Lau annaka dakhalta jannataka qulta masyaallah." Gimana ayatnya? "Falaula idh dakhalta jannataka." Sekiranya kau masuk ke kebunmu kemarin, kau katakan masya Allah, terserah, semua ini adalah merupakan kehendak Allah. La quwata illa billah. Tak ada kekuatan dari upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya tak akan terbakar kebunmu. Manakala kita kagum dengan diri kita, hebat, kita rasa ganteng, gagah, tampan, rupawan, cantik, pintar, banyak pangkat, banyak jabatan, dan seterusnya, melihat anak kita, istri kita, kawan kita, katakanlah masya Allah, la quwata illa billah. Ini penghapus ain. Ya. Penghapus ain agar tak berefek ain tersebut. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang keinginan seorang Yahudi yang dia punya kekuatan ain ini untuk menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari atas untanya. Kata Allah, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim." Hampir-hampir orang kafir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Ya, ini namanya ain. Kata Nabi, "Al-ainu haqqun." Ain itu adalah merupakan kenyataan, realita, fakta ada. Ya. Jadi kembali kepada hadis ini, kata Syabi, ya, dan dia mengambil daripada Buraidah bin Husayb, sahabat Nabi Al-Aslami, "La ruqyata illa min ain." Tidaklah ada ruqyah yang lebih manjur kecuali disebabkan karena ain. Tadi saya sebutkan. Ya, dan pernah salah seorang sahabat Nabi yang dia memiliki ain dalam dirinya, dia tak sadar. Kadang-kadang orang punya ain, dia enggak sadar. Dia melintas kebun, dia melihat ada salah seorang sahabat yang sedang mandi di kebun. Tampak kulitnya putih bersih. Seketika dia pun memuji, mengatakan, "Ih, bagusnya kulitnya, luar biasa kulitmu, bagusnya." Seketika sahabat yang dipuji tersebut setelah dia tinggalkan jatuh, terkapar, tak bisa apa-apa. Ya, maka datanglah sahabat membawa ke Nabi. Kata Nabi, "Adakah kiranya di antara orang yang tadi lewat di sini?" Kata mereka, "Si fulan ya Rasulullah." "Mungkin si fulan." "Panggil si fulan." Disuruh dia berwudu. Setelah berwudu, air sisa wudunya itulah dimandikan ke orang tersebut, disiramkan, seketika dia sembuh. Ini terapi ain bila diketahui sumbernya. Suruh dia berwudu, kemudian siramkan air tersebut, mandikan. Ini bila diketahui sumbernya dari mana. Ya, bila tak diketahui sumbernya, maka dengan jampi-jampi, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, dan semacamnya. La ruqyata illa min ain aw humatin. Tak ada ruqyah yang lebih manjur kecuali karena penyakit ain ataupun humah. Humah adalah penyakit sebabkan karena sengatan binatang-binatang berbisa. Artinya Husain bin Abdurrahman ini melakukan ruqyah, meminta diruqyah dengan satu sandaran hadis. Artinya dia beramal dengan ilmu, beramal dengan hujjah, beramal dengan dalil. Ya, kata dia, ada landasan saya, itu hadis yang saya dengar daripada Husain, Buraidah bin Husayb. Ya, Al-Aslami. Dia mengatakan tidaklah ada ruqyah kecuali kena ain ataupun tersengat binatang berbisa. Faqala, maka Sa'id bin Jubair pun berkata, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'." Sungguh bagus orang yang mengamalkan sesuatu yang dia dengarkan padanya ada dalil. Dia tak menyalahkan muridnya karena muridnya beramal dengan dalil. Dan dia mengatakan bagus. Alangkah bagusnya seseorang itu mengamalkan sesuatu dengan apa yang dia dengar daripada dalil. Ya, walakin, tetapi, didatangkan dalil pembanding. Tetapi, haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi SAW, ada satu hadis yang kami dapatkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik daripada apa yang kau terapkan. Qal, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan Allah kepadaku umat-umat. Kapan? Wallahu alam. Apakah ketika peristiwa Mi'raj atau pada kondisi lain? Dan Allah Maha Kuasa menampakkan kepada Nabi berbagai macam hal-hal yang tidak kita lihat, yang tak tampak oleh kita. Sebagaimana dalam peristiwa gerhana matahari, Rasulullah melihat surga, Rasulullah melihat neraka. Sehingga Nabi mengatakan, kalau kalian melihat apa yang kulihat, ya pastikan akan sedikit tertawa, banyak menangis. Ya, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku umat-umat. Faraaitun nabiyya. Maka kulihat ada seorang nabi, wa ma'ahu ruhaitu, dan bersamanya ada sekelompok orang yang sedikit. Ruhaitun tasghir daripada rahtun. Dalam bahasa Arab, rahtun adalah orang yang jumlahnya 10 kurang, 10 ke bawah. Rahtun namanya. Jadi kata Nabi, kulihat ada seorang nabi bersamanya hanya segelintir pengikutnya, kurang daripada 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Ada juga kulihat seorang nabi bersamanya satu laki-laki yang mengikutinya, satu pengikutnya atau dua pengikutnya. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun. Kulihat juga ada seorang nabi, tidak ada seorang pun yang menjadi pengikutnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebenaran tak harus dipastikan dia benar ketika orang banyak mengikutinya. Ya, kebenaran bukan dengan banyak sedikit, kebenaran dengan dalil. Bayangkan seorang nabi kadang hanya pengikutnya kurang dari 10 orang. Ada seorang nabi cuma 1-2 pengikutnya. Ada nabi yang tak ada pengikutnya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita kebenaran itu tidak harus senantiasa bersama orang banyak. Bahkan kalau kita perhatikan Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mengikuti orang banyak itu menyesatkan, membahayakan. Ya, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Alangkah banyaknya manusia yang benar-benar manusia kalau kau harapkan mereka semua beriman. Walaqad dhalla qablakum aktsarul awwalin. Sungguh tersesat sebelum kalian kebanyakan manusia. Ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudhillu ka an sabilillah, mereka akan sesatkan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah banyak memuji yang sedikit, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit daripada hamba-Ku yang pandai bersyukur. Ya, itu konsep Quranul Karim, dan ini menunjukkan buruknya sistem demokrasi yang semua menggantungkan dengan orang banyak. Orang banyak yang menjadi kekuatan dalam segala bab. Kalau orang banyak maunya keburukan, maka itulah yang berlaku. Maka kembali kepada hadis ini, Nabi mengatakan, kulihat ada seorang nabi bersamanya sekelompok orang sedikit, ruhaitun, kurang 10. Ada nabi cuma 1-2 pengikutnya, bahkan ada nabi tak ada pengikutnya. Idrufi alaihi sawadun azim, tiba-tiba aku ditunjukkan dengan orang yang banyak. Sawadun azim maknanya adalah orang banyak. Orang, kata-kata sawad bermakna hitam. Azim, banyak. Dikatakan sawadun azim, orang banyak, karena orang banyak kalau mereka terlihat, maka yang tampak adalah rambut mereka yang hitam. Ya, sawadun azim artinya orang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku mengira mereka lah umatku. Ini menunjukkan Nabi SAW berharap umatnya nanti yang banyak di hari kiamat. Ya, faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa alaihissalam wa qaumuhu, itu Atau ini Musa alaihissalam dan kaumnya, menunjukkan kepada kita Musa memiliki pengikut yang banyak. Di hari kiamat yang paling banyak umatnya adalah Nabi Muhammad SAW, setelah itu adalah umat Musa. Ya, 2/3 isi surga adalah umat Muhammad. Selanjutnya paling banyak adalah umat Musa. Ya. Walakin nanzur ila al-ufuq, coba kau lihat ke arah sana. Fanadhartu, aku pun lihat, fa idza sawadun azim, kulihatlah orang banyak. Faqila li, dikatakan kembali kepadaku, undur ila al-ufuq al-akhir, lihat ke sisi lain. Fa idza sawadun azim, kulihat di sana orang yang banyak. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Berarti lebih banyak 2 kali daripada umat Musa. Ya. Wa ma'ahum, dan bersama umatmu ini 70,000, ada 70,000 orang. Yadkhuluna al-jannah, yang mereka akan masuk surga, bighairi hisabin wala adzab, tanpa dihisab, tanpa diadzab. Ya. Ini menunjukkan akan adanya 70,000 umat Muhammad yang masuk surga, tidak dihisab, tidak diadzab, langsung masuk surga. Tidak perlu dihisab-hisab amalannya, ditimbang-timbang enggak perlu, lewat saja. Siapakah mereka ini? Akan dijelaskan. Naam Syekh, fadhal. Summa nahadu pada khala manzilah, fakhadan nasu fi ulaika allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin. Faqala ba'duhum, فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقبون هم الذين لا يرقون ولا يستسر ولا يستس ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عقاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عقاشة. نعم. Thumma nahadha, kemudian Nabi pun bangun dari majlis tersebut. Fadakhala manzilah, Nabi pun masuk ke dalam rumahnya. Telah menyebutkan ada 70,000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bangun dan masuk ke rumahnya. Kemudian fakhadha an-nasu fi ulaik alladhina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ya, maka setelah itu berdiskusilah para sahabat, membicarakan tentang siapakah gerangan 70,000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Siapa mereka? Apa kira-kira sifat-sifat mereka? Apa kira-kira kriteria mereka? Ya, fakhadun nas, mereka pun saling memberikan ujahnya, dalilnya masing-masing. Dan ini menunjukkan para sahabat itu kadang-kadang mereka berijtihad ketika belum datang padanya nas. Ya, boleh sahabat berijtihad kapan? Ketika tidak sampai kepada mereka nas, belum dapat dalil. Maka mereka pun saling bertukar pikiran, berdiskusi siapa kira-kira yang masuk ke 70,000 orang itu. Masing-masing mengutarakan ya pendapatnya, menunjukkan bolehnya sahabat berijtihad selama belum datang padanya nas. Dan itu terjadi dengan sahabat. Suatu ketika Ammar bin Yasir bersama Umar, keduanya berjalan dalam keadaan junub, ternyata mereka tak menemukan air. Ya, padahal waktu sholat sudah tiba. Adapun Umar, dia menganalogikan, mengkiaskan mandi jinabat itu manakala tak ada air dengan berguling-guling di debu. Ammar berguling-guling, itu Ammar bin Yasir. Berguling-guling di debu, setelah itu dia salat. Adapun Umar menunggu sampai dapat air, kemudian dia salat. Ya, sampai kepada Nabi yang mulia, mereka pun menceritakan kondisi mereka. Artinya mereka berijtihad. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ammar, wahai Ammar, cukup bagimu kau tepukkan dengan tanganmu sekali ya, ke debu, kemudian kau sapukan dengannya wajahmu dan dengannya dua tanganmu kau sholat. Artinya tak perlu kau berguling-guling, cukup bertahamum saja. Artinya mereka berijtihad, dan ini pun mereka berijtihad. Ya, faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah. Oh, boleh saja, mungkin jadi mereka inilah sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah hidup bersama Rasulullah, bersahabat dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan sahabat paham. Yang memiliki keutamaan itu adalah orang-orang yang pernah bersahabat dengan Nabi yang mulia SAW, sehingga mereka memprediksi ini pasti sahabat-sahabat Rasulullah. Waqala ba'duhum, sebagian berkata, fala'allahum alladhina ulidu fil islam walam yusyriku billah. Mungkin saja mereka ini adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam. Adapun sahabat-sahabat sebelumnya mereka kafir. Sebelum Allah tunjuk mereka kepada mereka seorang rasul, mereka tak beriman. Mungkin kata sebagian mereka, merekalah orang-orang yang terlahir di dalam keadaan Islam dan mereka tidak berbuat kesyirikan dengan apapun juga. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang terlahir di atas Islam dan tidak berbuat kesyirikan. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan lagi banyak macam-macam pendapat-pendapat. Ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah. Setelah itu Rasulullah pun keluar menemui mereka dan bertanya, "Mal ladzi takhuduna fi?" Apa yang kalian sedang perdebatkan, berbincangkan? Ini menunjukkan bolehnya kita berbincang-bincang tentang ilmu, bolehnya kita bertukar pikiran tentang ilmu, bolehnya kita masing-masing mendatangkan hujah dalam perkara ilmu. Dan itu dilakukan oleh para salafus saleh, kadang mereka berhujah, berdebat sampai pagi datang. Ya, pernah Abu Hanifah dengan mendebatnya di pintu masjid, terus mereka menyebutkan dalil-dalil bantahan sampai azan subuh. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ya, luar biasanya mereka dalam ilmu, dan adapun kita biasa di luar dari ilmu. Kemudian fa akhbaruhu, maka Nabi beritahukan kepada mereka siapa 70 orang mufaqal. Nabi bersabda, humul ladzina la yarquna wa la yastarqun, mereka lah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Di sini ada dua lafaz, tidak meruqyah dan tidak meminta diruqyah. Yang sahih adalah yang tidak minta diruqyah. La yastarqun. Dalam keterangan-keterangan berbagai macam riwayat yang lain, ya, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta meruqyah, yang tidak minta diruqyah. Adapun meruqyah boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dirinya. Nabi pernah meruqyah para sahabat. Ya. Nabi meruqyah boleh dan diruqyah boleh tanpa diminta. Nabi pernah diruqyah Jibril, Nabi pernah diruqyah oleh Aisyah ketika beliau sakit. Sekiranya kita tidak meminta dan kita diruqyah seorang boleh. Ya, kita meruqyah diri kita boleh, kita meruqyah orang lain boleh. Yang dibenci makruh adalah meminta diruqyah. Jadi riwayat yang sahih adalah alladzina la yastarqun, yang mereka tidak meminta diruqyah. Karena ketika seseorang meminta diruqyah membuat berkurangnya tingkat tawakalnya kepada Allah. Dia berperantara dulu kepada manusia baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik dia meruqyah diri sendiri daripada dia minta diruqyah. Ya. Dan meminta diruqyah ini jika memang terkadang sering dilakukan, orang yang diminta ruqyah ini akhirnya dikenal sebagai tukang ruqyah. Padahal soyaknya tidak ada orang tukang ruqyah. Masing-masing orang meruqyah dirinya atau meruqyah orang terdekat dengannya. Ya, kadang-kadang orang kesurupan bawa mana-mana, ustaz itu tukang ruqyah. Sehingga ustaz dipanggil tukang ruqyah. Jangan dibuka pintu ini. Suruh meruqyah masing-masing. Ya, agar orang-orang bergantung kepada Allah SWT. Jadi ciri-cirinya, yang mereka tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun, mereka bersih tauhidnya, tidak meyakini burung bisa mendatangkan keburukan. Namanya tiyarah, orang-orang Arab, mereka punya keyakinan burung tertentu mendatangkan sial, maka dinafikan dalam Islam. Tak ada yang mendatangkan sial, burung ataupun tak ada. Ya, itu semua adalah merupakan mitos belaka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Dalam sebagian riwayat wala yaktaun, mereka tidak pernah menterapi diri mereka dengan pengobatan besi yang dipanaskan, namanya al-kai. Faqama Ukashah bin Mihsan, maka berdirilah Ukashah bin Mihsan, faqala, dan dia berkata, ud'ullaha najalil minhu, ya Rasulullah, jadikanlah saya dari golongan 70 ribu orang ini. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum, engkau bagian daripada 70 ribu orang tersebut. Tentunya ini perkara gaib, Nabi enggak ngomong sembarang, pasti dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan keutamaan Ukashah bin Mihsan, bahwasanya dia sahabat Nabi ini masukkan ke dalam 70 ribu orang tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian bangunlah laki-laki lain, faqala, sambil berkata, ud'ullaha najalan minhu, ya Rasul, jadikan pula saya dari golongan tersebut. Faqala, maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukashah, engkau sudah dahului oleh Ukashah. Nabi tak mengatakan engkau bukan dari golongan tersebut, sehingga membuat dia sedih. Nabi hanya mengatakan engkau sudah didahului oleh Ukashah. Ini namanya ta'rid, cara menghindar agar tak muncul kerusakan. Kalau andai kata yang kedua doakan Nabi, akan datang orang yang ketiga, keempat, kelima, akhirnya meminta perkara ini, orang-orang yang tak layak mintanya. Karena itu Nabi potong pintu itu, kata Nabi, kau sudah didahului oleh Ukashah, yang lain pun agar jangan meminta. Ya, inti daripada riwayat ini, di mana Sa'id bin Jubair mengatakan lebih baik daripada engkau minta ruqyah adalah engkau tidak minta ruqyah. Sebagaimana Nabi menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta ruqyah. Ya. Baca satu lagi sih, biar selesai. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Fudail عن حسين عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوردت علي الأمم ثم ذكر باقي الحديث نحو حديث هشيم ولم يذكر أول حديثه. نعم kita padakan sampai di sini, ini hadis pengulang saja. Insyaallah besok kita lanjutkan kepada bab yang baru. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.